وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إخواني في الله حفظكم الله كتاب لنصنكم بتاع شرح السنة للإمام البربهاري رحمه الله Allah Ta'ala. Masuk pada poin yang ke-128. 128 dan 127 beliau telah berbicara tentang persoalan amar ma'ruf dan nahi munkar. Syekh Rabi hafizahullah ta'ala telah menjabarkan bagaimana adab-adab dalam ingkarul munkar. Kita mengetahui bahwa mizat hadihil ummah, keistimewaan umat ini, di dalamnya termasuk amar ma'ruf nahi mungkar, dan setiap orang wajib untuk mengingkari kemungkaran. Barakallahu fikum, tentu dengan adab-adab yang telah dituntunkan di dalam syariat. Satu hal yang kita diberitahukan, barakallahu fikum, yaitu menimbang maslahat di saat kita mengingkari kemungkaran dengan tangan atau dengan lisan, barakallahu fikum, khusus dengan tangan dan lisan. Kita harus menimbang maslahat. Kalau mengingkari kemungkaran dengan hati, tidak ada kaitannya dengan itu semua. Wajib ain bagi setiap orang untuk mengingkari di dalam hatinya kemungkaran. Beliau barakallahu fikum menyebutkan, kalau ternyata ada persoalan pedang dan asa, yaitu tongkat untuk memukul, menyiksa orang yang mengingkari barakallahu fikum kemungkaran tersebut dengan tangan, dengan lisan, dan seterusnya, maka disinilah barakallahu fikum maslahat yang harus kita kedepankan. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita masuk kepada poin yang keberikutnya terkait dengan wat taslimu ala ibadillahi ajma'in. Subhanallah. Beliau memasukkan dalam sebuah prinsip hidup dan prinsip beragama, yaitu mengucapkan salam, termasuk dari sunnah Nabi alaihi salatu wassalam, mengucapkan salam kepada hamba Allah azza wa jalla semuanya. Asy-Syaikh Rabi hafizahullah taala menitipkan banyak fawaid terkait dengan persoalan salam ini. Kata beliau, ifsha'us salami amrun matlub walahu al-atharut tayyibah. Menyebarluaskan salam adalah perkara yang dituntut. Menyebarluaskan salam adalah perkara yang dituntut di dalam syariat. dan menebar salam ini memiliki pengaruh-pengaruh yang sangat baik dan bagus. Di antaranya, pertama kata beliau, annal musallima yu'jar. Ini pertama. Bahwa orang yang mengucapkan salam itu diberikan pahala. Yu'jaru barakallahu fikum. Idza qala assalamu alaikum iktasaba 10 hasanat. Apabila seseorang mengatakan assalamu alaikum, maka dia telah mendapatkan 10 kebaikan. Allahu Akbar. Ya, mengucapkan salam barakallahu fikum assalamu alaikum bernilai 10 kebaikan. Idza qala wa rahmatullah iktasaba 20. Kalau dia tambah dengan kalimat wa rahmatullah, maka dia akan mendapatkan 20. Idza qala wa barakatuh, apabila dia menambahnya dengan barakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, iktasaba 30. Maka dia mendapatkan nilai ganjaran 30 kebaikan. Barakallahu fikum. Ini sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Murah, ya, bayarannya mahal. Murah barakallahu fikum karena kita tidak bermodal untuk mengucapkan salam. Bertemu dengan saudara kita barakallahu fikum. Beliau menyebutkan wa yaksibu darajat indallah. Menebar luas salam ini akan menghasilkan, memperoleh darajat, derajat di sisi Allah tabaraka wa taala. Maka tentu cukup kudwah kita adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau mengucapkan salam kepada siapapun, hatta anak kecil barakallahu fikum. Dia mengucapkan salam rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ini pertama, nilai yang akan didapatkan dari menebar salam. Barakallahu fikum. Sekali lagi, salam tidak bermodal. Murah, namun nilai yang dipersiapkan oleh Allah Azza wa Jalla besar. Assalamualaikum, 10 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullah, 20 kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, 30 barakallahu fikum kebaikan. Thanian yang kedua, annahu yakunu sababan fi isha'atil mahabbati wa sababan fi dukhulil jannati. Menebar salam itu menjadi sebab tersebarnya mahabbah, yaitu cinta. Ya, annahu yakunu sababan fi isha'atil mahabbah. Menebar rasa cinta barakallahu fikum. Lebih dari itu, salam akan menyebabkan masuk ke dalam surga. Salam akan menyebabkan masuk barakallahu fikum ke dalam surga. Beliau membawakan sabda Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman. "Wala tu'minu hatta tahabbu." Dan kalian tidak dikatakan beriman sampai kalian itu saling cinta mencintai. "Awala adullukum ala syai." Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang idza fa'altumu, apabila kalian melakukannya, kata Rasul alaihi salatu wassalam, tahabbtum, kalian akan saling cinta mencintai. Subhanallah. Maukah aku tunjukkan kepada kalian sesuatu yang jika kalian melakukannya, kalian akan saling cinta mencintai. Apa itu? Apa barakallahu fikum sebab kecintaan itu terwujud? Sebab kita masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa ta'ala, absus salama bainakum. Sebarluaskan salam di tengah-tengah kalian. Sebarluaskan salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di tengah-tengah kalian. Rahimani wa rahimakumullah. Subhanallah. Dari sini kita mengetahui ternyata Allah Azza wa Jalla menyimpan keberkahan di dalam hidup melalui assalam. Yang gemar menebar salam adalah gemar menebar cinta, gemar menebar keberkahan, gemar menebar amal soleh, gemar barakallahu fikum, ya, untuk melakukan sebab masuk ke dalam surga. Sekali lagi, murah, meriah, mudah, tanpa modal, nilai yang akan didapatkan adalah besar. Kata beliau, barakallahu fikum, ufsus salam ala man arafta wa man lam ta'rif. Sebarluaskan salam atas orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Bahkan barakallahu fikum, betapa sering kita mengenal seseorang itu melalui salam. Ya, kita enggak kenal muslim atau kafir. Rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kita tebar salam, nanti kita akan mengetahui barakallahu fikum bagaimana seorang muslim dipanggil untuk menebar, untuk mengucapkan atau menjawab salam. Kata beliau, sebar luaskan salam atas orang yang engkau kenal dan orang yang engkau tidak kenal. Yakni, kata beliau, anda jangan membatasi salam itu ala man ta'rifuhu, atas orang yang engkau kenal saja. Apakah kabilahmu, kata beliau, atau teman-temanmu. Ya. Sehingga di saat orang, iwa idha kunta ma ta'rifuhu, Ketika Anda bertemu dengan orang yang Anda tidak kenal, kata beliau, tamurru anhu. La salam wala kalam kama yuqal. Lewat bersama orang yang Anda tidak kenal, tidak ada salam, tidak ada kalam. Salam dah. Bertanya barakallahu fikum juga tidak. Akan beliau sebutkan, apa toh alasan? Kenapa kok dia berat untuk mengucapkan salam barakallahu fikum? Kata beliau, hadza qad yakunu man sya'uhul kibru wa ihtiqarun nas wa hadza yuaddi ila khilafi ma yarmi ilayhi syari'ul hakim. Terkadang sebab tidak salam, tidak kalam itu adalah al-kibru. Sikap kesombongan, kata beliau, barakallahu fikum. Tidak menebarkan salam itu adalah ihtiqarun nas. Yaitu meremehkan, mengentengkan orang lain. Meremehkan dan mengentengkan, barakallahu fikum, orang lain. Tentu perbuatan ini akan menjurus kepada penyelisihan yang dituju dengannya oleh Asy-Syari' Al-Hakim Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Sulit salam itu keluar dari lisannya. Baik terhadap orang yang dikenalnya, terlebih-lebih orang yang tidak dikenalnya. Ya, terhadap orang yang dia kenal, barakallahu fikum, berat untuk kemudian lisannya digoyang mengucapkan assalam. Apalagi kalau terhadap orang yang tidak dikenalnya. Kebiasaan ini, barakallahu fikum, harus kita buang, kita robah. Menjadi orang yang gemar menebar kebaikan dan keberkahan, barakallahu fi, yaitu assalam. Beliau mengingatkan, terkadang tidak menyapa dengan salam, tidak ada kalam bertanya bagaimana kabarnya, barakallahu fikum. Ini terkadang, kata beliau, terkadang muncul dikarenakan sifat al-kibru, kesombongan. Wahtiqarun nas, meremehkan dan mengentengkan orang, barakallahu fikum. Tentu ini mengantarkan kepada sebuah penyelisihan terhadap tujuan asy-syari', tujuan yang membuat syariat, barakallahu fikum. Apa itu tujuannya? Kata beliau, min ta'alufil qulubi wan nufus. Tujuan, rahimani wa rahimakumullah, syariat pembuat syariat, yaitu Allah Azza wa Jalla, dalam hidup ini adalah ta'alufil qulub, yaitu jinak dan bertemunya hati, wan nufus dan bertemunya jiwa. Ini hikmah syari', barakallahu fikum. Wattahabbi bainal muslimin. Saling cinta mencintai di antara muslimin. Saling cinta mencintai, barakallahu fikum, di tengah-tengah al-muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Jadi ini tujuan syariat yang sangat agung dan mulia. Maka termasuk dari perkara yang akan menjadi penyebab datangnya ta'aluf al-qal al-qulub, bertemunya hati, bertemunya jiwa, saling cinta mencintai di tengah kaum muslimin, adalah ifsya'us salam, menebar assalam barakallahu fikum. Kata beliau, innamal mu'minuna ikhwatun. Sesungguhnya kaum mukminin itu adalah ikhwah bersaudara. Oleh karena itu beliau berpesan, fal muslim, seorang muslim yas'a, dia harus berupaya dan berusaha, li asbabit ta'alufi wa asbabil mahabbati wal mawaddati. Setiap muslim harus berupaya untuk mewujudkan sebab-sebab terjinakkannya hati, sebab-sebab cinta dan kasih sayang barakallahu fikum. Wala yas'a, jangan sekali-kali seorang muslim yas'a, berupaya, berusaha melakukan sebab-sebab al-mu'addiyati ilal furqati wan nufrah. Jangan sekali-kali seorang muslim melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada perpecahan, yang akan mengantarkan kepada nufrah, saling tinggal meninggalkan, lari. Subhanallah. Berarti syariat ini, ya, kita mengatakan ketika pelaksanaannya itu butuh pengorbanan dan perjuangan, ya, sangat. Barakallahu fikum. Yang kedua, di saat kita hidup antara sesama, kita harus menjaga perkara-perkara yang akan menyebabkan terjadinya furqah wa nufrah. Kalau sudah kita hidup bermasyarakat, barakallahu fikum, harus berupaya untuk mewujudkan ta'aluf, saling jinak-menjinakkan hati, melakukan sebab-sebab kecintaan dan kasih sayang itu terwujud. Jangan ada orang berupaya untuk kemudian membuat furqah di tengah-tengah masyarakat muslimin. Ya, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jangan, jangan sekali-kali. Karena tanggung jawab di dunia dan juga di akhirat itu besar. Tanggung jawab di dunia, kita telah melanggar dalam hidup ini pesan Allah Azza wa Jalla, innamal mu'minuna ikhwatan. Sampai-sampai Allah Azza wa Jalla menyebut, ukhuwah itu tidak akan hilang dan lenyap dikarenakan dosa dan kemaksiatan. Ya, tidak akan lenyap barakallahu fikum. Sampai Allah Azza wa Jalla mengatakan, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu. Jikalau ada dua orang atau dua barisan mukminin berperang. Berperang barakallahu fikum antara mukminin adalah dosa. Tetapi Allah Azza wa Jalla masih menyebut mereka mukminin, dan iman itu adalah dasar al-ukhuwah, dasar persaudaraan barakallahu fikum. Sehingga kita jangan kecil hati, jangan kecil jiwa, jangan kecil dada di saat kita hidup bermasyarakat. Jangan. Karena kalau sampai kita kerdil jiwanya ketika hidup bermasyarakat, kita tidak akan pernah tenang dan tidak pernah tenteram. Ya. Kenapa barakallahu fikum? Karena kita akan punya penilaian mungkin di atas penilaian saudara-saudara kita. Seperti yang kita sering sebutkan dan faedah dari Ustaz Abdul Samad hafizahullah, terkadang ikhwanuna menganggap ketika pindah ke pondok pesantren seperti dia pindah ke lingkungan para malaikat. Tidak salah, tidak ini, tidak keliru, tidak kurang, tidak barakallahu fikum terjatuh dalam kesalahan dan seterusnya. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nah, jangan sekali-kali kalau kita melihat sesuatu yang mungkin tidak sesuai dengan tuntunan agama, ya, maka bentuk cintanya engkau kepada saudara engkau, datangi, nasihatkan barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jikalau benar bahwa apa yang dilakukan dan diperbuat atau yang diucapkan benar-benar menyelisihi tuntunan agama. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Karena barakallahu fikum, tidak boleh kita membiarkan siapapun yang menyelisihi ya tuntunan agama. Kalau kita anggap dia sebagai saudara kita, jangan sampai dengan dia salah, lalu kita jadikan alat untuk memecah belah barisan. Oke? Ya, dimanfaatkan kesalahan itu untuk kemudian bahan obrolan, bahan chattingan, bahan ini, ya, untuk menarik, membangkitkan emosional orang-orang yang mirip dan serupa dengan dirinya. Ini sudah berniat jelek dan tidak baik di lingkungan Ahlus Sunnati wal Jamaah. Semestinya dia wajib untuk kemudian barakallahu fikum mendatangi, menasihatkan saudaranya, walaupun dia seorang ustaz, manusia biasa. Ya, kesalahan berucap mungkin, barakallahu fikum, ya, atau berperilaku yang tidak baik dan tidak bagus adalah manusia biasa. Tapi jikalau barakallahu fikum kita punya jiwa yang kerdil, ya, maka kita tidak akan menerima kekurangan itu semua. Kita menginginkan orang sempurna sebagaimana diri kita. Kalau kita ini benar-benar sempurna, kita menginginkan semua orang seperti diri kita. Tidak boleh salah, tidak boleh keliru, tidak boleh barakallahu fikum kurang, dan seterusnya. Jangan sampai. Jangan sampai kita yang menjadi penyebab terjadinya furqah, walaupun satu orang yang kita pancing. Walaupun satu orang yang kita barakallahu fikum ajak. Rahimani wa rahimakumullah. Jangan. Wala yas'a fil asbab al-mu'addiyah ilal furqati wan nufrah. Jangan sekali-kali seorang muslim berupaya untuk melakukan sebab-sebab yang akan mengantarkan kepada perpecahan dan juga nufrah, saling tinggal meninggalkan, sudah tidak percaya lagi barakallahu fikum dan seterusnya. Beliau menukilkan sabda Rasul alaihi salatu wassalam, la tahasadu wala tanajashu wala tabaghadu wala tadabaru wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din wa kunu ibadallah ikhwana. Jangan kalian saling hasad menghasadi. Hasad barakallahu fikum termasuk akhlaknya iblis laknatullah alaih. Termasuk akhlaknya iblis laknatullah alaih, yaitu hasad barakallahu fikum. Hasad yang dimaksud tentunya yang tercela, mengharapkan ya apa yang diberikan kepada yang dihasadi itu lenyap, atau tidak senang dan tidak suka untuk memperoleh dan mendapatkan seperti yang dia dapatkan. Tidak senang dan tidak suka. Lebih jahat lagi tingkat hasad itu, kata Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah, kalau dia berkeinginan nikmat itu lenyap dari dirinya sendiri, dari orang yang dia hasadi. Lenyap, barakallahu fikum. Jadi ini penyakit yang sangat berbahaya. Kita harus berupaya untuk membersihkan diri. Salah satu pesan Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah di dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, yaitu, jadilah anda salah satu dari dua orang. Kun ahada rajulai. Jadilah engkau, kata beliau, salah satu dari dua orang. Subhanallah. Mana dia? Kedua-duanya mulia dan baik. Kata beliau, barakallahu fikum, orang yang menyibukkan diri dengan urusannya sendiri, dia jaga, dia pelihara dirinya, sudah, dia benahi, barakallahu fikum, dirinya sendiri, ini mulia, rahimani wa rahimakumullah. Yang kedua, kata beliau, jenis orang yang kedua, jadilah anda salah satu dari dua jenis orang. Yang kedua adalah orang yang berupaya menyibukkan diri dengan orang lain, mengisi kelonggaran waktunya, faral, kata beliau, untuk kemudian memperbaiki orang lain setelah dia memperbaiki dirinya sendiri. Jadilah engkau salah satu dari dua tipe orang ini. Dia tersibukkan dengan urusannya, dan atau dia meluangkan waktunya untuk memperbaiki orang lain setelah dia memperbaiki dirinya sendiri. Kedua-duanya adalah mulia, barakallahu fikum. Kata beliau, mengingatkan, jangan sekali-kali engkau melakukan perbaikan terhadap orang lain lalu engkau melupakan dirimu sendiri. Lupa terhadap dirinya. Oleh karena itu dia berpesan, beliau berpesan rahimahullah, lakukanlah pensucian batiniahmu terlebih dahulu daripada membersihkan lahiriahmu. Barakallahu fikum. Beliau menyebutkan di antara bahaya-bahaya penyakit-penyakit batin itu, ini hasad, riya, ujub, sombong, barakallahu fikum. Ya, dan beliau berjanji untuk membahasnya, ya, pada kesempatan yang lain di dalam kitab Mukhtasar Minhaj Al-Qasidin, kata beliau rahimani wa rahimakumullah. Jangan kalian hasad menghasadi. Kalau ada saudara anda berjuang, taruhlah membantu anak-anak engkau. Barakallahu fiik, subhanallah. Dia telah meringankan beban. Dia berjuang memperbaiki anak-anaknya muslimin. Lalu setelah itu mungkin Allah bukakan baginya rezeki. Barakallahu fikum. Di selah-selah dia meluangkan waktunya untuk kemudian mengajar, dia kemudian barakallahu fikum berusaha ini itu. Lalu kemudian Allah berikan lebih barakallahu fikum pada dirinya dari harta benda dirimu. Itu adalah fadl yang Allah berikan buat dia. Anda jangan kemudian hasadi rahimani wa rahimakumullah. Atau mungkin barakallahu fikum curiga. Dari mana? Masa sih? Terus demikian. Jangan. Ini pekerjaan setan. Jangan sampai barakallahu fikum. Semua orang sudah dibagikan di atas kebijaksanaan Allah Jalla wa'ala. Tidak akan dizalimi siapapun dari hambanya. Dalam pembagian kaitannya dengan urusan dunia rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka barakallahu fikum, Nabi alaihi salatu wassalam mengingatkan, hasad dalam urusan dunia, dan ini mayoritas, dan hasad kaitannya dengan akhirat diperbolehkan, tetapi jarang terjadinya. Jarang terjadi, barakallahu fikum. Di mana Anda akan menemukan atau kita menemukan ada orang hasad terhadap orang yang punya harta benda banyak? Ya, hasadnya kenapa? Karena dia menginfakkan hartanya di jalan Allah Azza wa Jalla. Saya kepingin seperti dia. Ini termasuk dalam bab hasad, barakallahu fikum, tapi diperbolehkan. Orang yang seperti ini jarang sekali kita temukan. Kalau sudah kaitannya dengan berjubelan dalam urusan dunia, akan berat untuk memandang sisi akhirat. Kalau ada orang yang seperti ini, diperbolehkan dalam tuntunan agama. Dibolehkan. Yang kedua, ada orang yang memiliki ilmu, dia mengamalkan ilmunya, lalu dia kepingin untuk seperti dia. Ini juga di dalam agama disebut dengan hasad, barakallahu fikum, tetapi diperbolehkan, rahimani wa rahimakumullah. Wala tanajashu, jangan kalian melakukan perbuatan najas. Najas itu secara umumnya adalah adanya unsur penipuan di dalam berkongsi muamalah. Ada unsur menipu orang lain. Ya, barakallahu fikum. Wala tabaghadu, kalian jangan saling murka memurkai. Saling belakang membelakangi. Jangan menjual atas dagangan saudara. Jadilah kalian hamba yang bersaudara. Al-muslim akhul muslim. Dia la yadhlimuhu, dia tidak akan menzaliminya. Wala yakhdhuluhu, tidak akan menjatuhkan martabatnya, menghinakannya. Wala yahkiruhu, dan tidak akan meremehkan dan mengentengkannya. Ini seorang muslim. Ya, barakallahu fikum, seorang muslim tidak akan memiliki akhlak seperti ini. Berbuat zalim kepada saudaranya, barakallahu fikum, baik dengan ucapannya atau dengan tulisannya atau mungkin dengan ya organ tubuhnya dipukul, dilempar atau yang semisalnya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, at-taqwa hahuna. Ketakwaan itu ada di sini. Beliau mengisyaratkan kepada dada beliau 3 kali. Takwa itu di sini loh. Takwa itu di sini. Bihasabim ri'im minasyar. Cukup sebuah kejahatan terhadap pada diri seseorang, bisa dia meremehkan, mencela saudaranya semuslim. Cukup. Sebagai sebuah kejelekan, barakallahu fikum. Di saat dia mencela, merendahkan, menghinakan saudaranya semuslim. Setiap muslim atas muslim lainnya haram darahnya, hartanya, dan kehormatannya. Ini semuanya adalah penyebab terjadinya furqah wa nufrah. Terjadinya perpecahan, barakallahu fikum, wa nufrah, dan menjadikan orang lari, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Subhanallah. Beliau kembali memberikan faedah bahwa terkadang penyebab seseorang meninggalkan salam itu adalah sikap kasar pada dirinya. Bawaannya memang kaku. Kasar, barakallahu fikum. Senyumnya mahal sekali. Ya, jarang senyum, rahimani wa rahimakumullah. keangkuhan dan kesombongan, semuanya itu diperangi oleh syariat. Oleh karena itu, kata beliau, Nabi SAW memerintahkan untuk menyebarluaskan salam, karena menyebarluas salam itu memiliki pengaruh yang sangat thayyibah, baik. Dan terakhir, beliau menyebutkan, rahimani wa rahimakumullah, termasuk dari penyebab ulfah, kita akan saling bertemu hati dan jiwa adalah at-taras fis-shufuf, yaitu ia meluruskan saf, merapatkan saf, kaki ketemu kaki, kemudian pundak ketemu pundak. Beliau menyesalkan, ya, beliau mengungkapkan sebuah apa namanya apa keheranan di saat menemukan banyak orang-orang alim, bahkan ya itu tidak memiliki ihtimam, perhatian terkait dengan persoalan merapatkan shaf. Padahal itu akan menjadi sebab terjadinya ya ta'alu fil qulub, bertemunya hati dan bertemunya jiwa, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Nas'alullah salamat al-afiyah. Semoga Allah Azza wa Jalla terus barakallahu fikum membantu dan menolong kita untuk melaksanakan tuntunan Nabi alaihi salatu wassalam, menebar salam barakallahu fikum, amalan yang sangat murah, ringan, tanpa modal, tapi nilainya sangat besar di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam bisawab, wallahu ta'ala alam bisawab. وآخر دعوانا أن الحمد لله سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.